Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mab'ad. Al-mithal al-khamis wa sadis. Fadzalakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilati Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Al-mithalani al-khamis wa sadis. Qala ta'ala fi surat al-hadidi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. وقوله في سورة المجادلة سورة المجادلة وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والجواب أن الكلام في هذا لكم ما Baik. Syubhat berikutnya dari ahli ta'wil. Ini contoh ya, syubhat contoh yang kelima dan yang keenam ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 3, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Yang kedua ayat ketujuh dari surat Al-Mujadilah, wala adna min dzalika wala aktsara, tidak pula lebih dari itu illa huwa ma'ahum, kecuali dia Allah Ta'ala bersama mereka yang melakukan percakapan rahasia itu. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Nah, jadi pembahasan pada penetapan bahwa Allah bersama hamba-hambanya. Iya. Yeah. Bersama hamba-hambanya. Baik. Ya, ini mereka mengatakan kepada ahlus sunnah jamaah bahwa kalian menakwilkan ayat ini. Iya. Karena kalian tidak meyakini Allah bersama makhluknya, bersama mereka di alam semesta. Karena ahlus sunnah jamaah meyakini bahwa Allah di atas alam semesta, di atas aras, di atas seluruh makhluk, tinggi sendirian di sana, terpisah dari makhluknya, tidak bercampur bersama mereka, tidak berbaur bersama mereka. Jadi mereka mengatakan kalian berarti menakwilkannya, karena kalian tidak mungkin mengatakan Allah wujudnya, dirinya, zatnya di tengah-tengah makhluknya bersama mereka. Nah, ini penakwilan keluar dari lahiriah ayat. Nah, ini ya. والجواب تفضل والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره ولكن ما حقيقته وظاهره صحيح جوابnya kata Syekh, pembahasan ya tentang dua ayat ini adalah hak, benar, ala haqiqatihi, benar sesuai hakikatnya ya, wa zahirihi, sesuai lahiriah maknanya, dan tidak ada di sana pemalingan keluar dari lahiriah maknanya. Baik. Walakin ma haqiqatuhu wa zahiruhu, tetapi pertanyaannya apa hakikatnya dan apa lahirnya maknanya. Fadhal. Hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma khulqihi ma'iyatan taqtabi an yakuna mukhtaliqan bihim aw halan fi amkan fi amkan fi amkan amkinatihim. apakah dikatakan bahwa lahiriah maknanya, hakikatnya, bahwasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya ma'iyatan dengan kebersamaan taktadi yang menuntut ayyakuna mukhtalifan bihim, menuntut Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbaur dengan makhluk-makhluknya au halan fi amkinatihim, atau ya, ada di tempat-tempat mereka, bersatu dengan mereka. Apakah itu? Au yuqal wallan au yuqalu inna zahiraha wa haqiqatahu anna Allah ta'ala inna zahirahu inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqdadi an yakuna muhiyatan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghayra dhalika min ma'ani rububiyyatihi ma'a 'uluwihi 'ala 'arsyihi fawqa jami'i khalqihi. Atau dikatakan bahwa lahiriah maknanya dan hakikatnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya ma'iyatan dengan kebersamaan yang taqtadi menuntut an yakuna, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muhitan bihim, meliputi mereka semua, ya, kebersamaan yang menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut makna bahwa Allah Ta'ala meliputi mereka ilman dengan ilmunya, wa qudratan dengan kekuasaannya, wa sam'an dengan pendengarannya, wa basaran dengan penglihatannya, wa tadbiran dengan pengaturannya, wa sultanan dengan kekuasaannya, kerajaannya, ya, wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan selain dari itu semua dari makna-makna rububiyahnya. Ma'uluhi ala arsyihi, bersama dengan maha tingginya Allah, zatnya, dirinya, wujudnya di atas arasnya, fawqa jami'i khalqi, di atas seluruh makhluknya, sendiri di atas sana maha tinggi, makhluknya semua di bawah aras dan seluruhnya di bawahnya, terpisah dari Allah Ta'ala, tetapi Allah meliputi seluruh makhluknya tanpa kecuali dengan ilmunya, dengan kemampuannya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, ya, pengaturannya, kerajaannya, dan selain dari itu dari makna-makna rububiyahnya, karena Allah adalah Rabb, ya, penguasa mereka, ya, yang mengatur mereka semua, ya, baik, sehingga meliputi mereka semua dengan ilmu dan seterusnya telah kita dengar. Jelas ya? Apa ini yang kedua, lahiriah maknanya dan hakikatnya. Nah, qira. Wala raiba an al-qawl al-awwala la yaqtadihi siyaqu wa la yadullu alayhi biwajhin min al-wujuhi. La raiba, la syakka, tidak diragukan, eh? Tidak ada keraguan, kata Syekh, bahwasanya pendapat yang pertama itu tidak dituntut oleh konteks kalimat. Konteks kalimat tidak menuntut makna yang pertama. Ya. Dan konteks kalimat tidak menunjukkan atasnya sama sekali dari sisi manapun, tidak. Ya. Apa yang makna yang pertama tadi yang dimaksud ini? Yang dinafikan yaitu bahwa Allah Ta'ala bersama mereka, ya, dalam arti berbaur dengan mereka, Allah menyatu dengan mereka. Ini konteks tidak menuntut demikian dan tidak menunjukkan itu sama sekali dari sisi manapun. Diwajhi minal wujuh. Wadhalika? Wadhalika li'anal ma'iyyata huna utifat ila Allahi azza wa jalla wa huwa a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Hal itu dikarenakan, ya, kenapa siak tidak menuntut itu dan tidak menunjukkan itu? Dikarenakan ma'iyah, kebersamaan yang dimaksud di sini, ya, kebersamaan di sini, kata ma'iyah, ya, udifat ilallah azza wa jalla, dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla. Kebersamaan dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla, bahwa Allah bersama makhluknya. Wa huwa, sementara Allah azza wa jalla a'zam, lebih agung, wa ajal, lebih mulia, min an yuhita bi syai'in makhluqatihi, ya, dari hakikat lebih mulia, lebih agung dari, ya, dihakikatkan bahwa ada sesuatu dari makhluknya meliputinya. Ini hal yang tidak mungkin. Allah yang maha agung, maha mulia, maha besar, ya, tidak mungkin bisa diliputi oleh sesuatu dari makhluknya. Nah, baik, bisa difahami makna ini, ya, Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha besar zatnya, wujudnya, dirinya, tidak mungkin untuk dihakikatkan seperti itu, bahwa ada sesuatu dari makhluknya meliputi dirinya. Nah, tidak mungkin. Allah lebih agung dan lebih mulia dari yang demikian. Naam. Ini satu. Ya. Yang kedua, wa li'anna al-ma'iyyata fil lughati al-arabiyyati allati nazala biha al-Qur'an la tastalzimul ikhtilat aw al-musahabata fil makani wa innama tadullu 'ala mutlaqil musahabati thumma tufassaru fi kulli mawdi'in bihasabihi wa tafsiru. Baik. Yang kedua, wa li'anna al-ma'iyyata fi lughati al-arabiyyati, yang dikarenakan ma'iyyah, kebersamaan dalam bahasa Arab, allati nazala biha al-Qur'an, yang turun dengannya al-Qur'an, la tastalzimu al-ikhtilat, hal itu tidak berkonsekuensi adanya ikhtilaf. Ya, bukan berarti dalam bahasa Arab itu, bukan berarti ketika dikatakan bersama, konsekuensinya berarti selalu berbaur. Dalam bahasa Arab tidak begitu konsekuensi makna kebersamaan, ya. Tidak berkonsekuensi berarti mesti berbaur, bercampur, tidak. Ya. Atau al-musahabah fil makan, atau bersama di tempat yang sama. Ya, tidak berkonsekuensi seperti itu. Nah. Ya, ma'iyah dalam bahasa Arab yang dengan Al-Quran turun dengan bahasa itu, wa innama tadulu ala mutlaqi musahabatin, hanyalah sesungguhnya menunjukkan mutlak kebersamaan. Mutlak kebersamaan. Yakni, apa maksudnya mutlak kebersamaan? Mutlak kebersamaan artinya, ya, ada kebersamaan. Bagaimana tata cara kebersamaannya, ya, ini tergantung, ya, tafsirnya bisa beda-beda, ya. Tsumma tufassaru fi kulli mawdi'in bihasbi atau bihasabi. Nah, kemudian ma'iyah itu ditafsirkan pada setiap tempat, ya, tergantung, ya, tergantung konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Baik, bisa ditaklik di sini, ai lafzul ma'iyyati min qabilil alfadhil mutawati'ati. Ay lafzul ma'iyyati min qabilil alfadhil mutawati'ati. Lafzul ma'iyyati min qabilil alfadhil mutawati'ati. Kama sayati. Yaitu maksudnya ini, ya, penjelasan ini maksudnya bahwa lafadz ma'iyah itu termasuk dalam kategori lafadz-lafadz yang diistilahkan dengan mutawati'ah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala, lafadz-lafadz itu semuanya termasuk lafadz-lafadz mutawati'ah. Nanti akan datang, supaya akan datang. Apa mak? Secara garis besar dulu ana beri mukaddimah tentang mutawatir, nanti akan datang ya. Lafaz mutawatir itu artinya lafaz-lafaz yang lafaz itu digunakan ya untuk lebih dari sesuatu dan lafaz itu memiliki kesamaan makna dan ditinjau dari maknanya secara umum, pokok maknanya makna umumnya dalam pikiran sama, tapi ya realitas maknanya pada realitas ya pada wujud yang ada maknanya berbeda-beda tergantung apa? Tergantung penisbatannya kepada siapa. Adapun maknanya secara umum, makna pokok maknanya dalam pikiran sama, tapi hakikatnya ya pada realitas wujud yang ada ini berbeda-beda tergantung kepada siapa dinisbatkan. Nah, nanti akan datang penjelasan lebih lengkap. Jadi sekarang kita akan baca setelah ini ya. Ini sekarang kebersamaan Allah dengan makhluk. Jadi penisbatan kebersamaan Allah bersama gitu makhluknya. Jadi kebersamaan itu disebabkan kepada siapa? Kepada Allah. Allah bersama makhluknya. Berarti kita harus menafsirkan sesuai realitas yang ada. Ya, realitasnya bagaimana? Allah berada di mana? Wujudnya, zatnya, dirinya di mana? Kan di atas aras. Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, maha tinggi di atas. Sendiri. Ya, berarti bersama makhluknya. Tentunya ya, jangan ditafsirkan ya zatnya diliputi oleh sesuatu dari makhluk, padahal semua makhluk itu jauh lebih kecil daripada wujud Allah, diri Allah, zat Allah. Ya. Jangan ditafsirkan seperti itu bahwa Allah berada di tengah-tengah makhluknya. Ini kan hal yang tidak mungkin sebenarnya kita lewati. Nah, meskipun secara makna Allah di atas sendirian, makhluknya sama di bawahnya. Ya, Allah bersama makhluknya. Nah, bagaimana penafsirannya? Ya, bersama makhluknya dengan ilmunya, pengaturannya, kekuasaannya, seterusnya yang telah kita lewati yang kedua. Kita lanjutkan dulu. Wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala. Nah. Wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadil hulula wal istilato batilun min wujuhin. Tafsir ma'iyah Allah, kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan makna yang menuntut terjadinya hulul, persatuan ya, ikhtilaf, percampuran, perbauran, itu batil min wujuh, dari banyak sisi. Nah, al-wajhul awwalu, al-awwalu annahu mukhalifun li ijma'i salafi, fama fassaruha ahadun minhum bidzalika bal kanu mujmi'ina ala inkarihi. Sisi yang pertama yang menunjukkan kebatilannya, penafsiran itu menyelisihi ijma' salaf, kesepakatan salaf. Ya. Karena tidak ada satupun dari kalangan salaf yang menafsirkan ayat dengan makna itu. Bahkan mereka, kaum salaf semuanya ijma' mengingkari makna itu. Mengingkari ya makna tersebut, bahwa kebersamaan Allah menuntut Allah menyatu, berbau, bercampur dengan makhluknya. Semua kaum salaf, salafus saleh, ijma' mengingkari hal itu. Tayyib. Asani. Asani, annahu munafin li'ulubillahi ta'ala li'ulubillahi ta'ala sabiti bilkitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'i salafi. Wa ma kana munafiyan lima sabata bidalilin kana batilan bima sabata bihi dhalikal munafi. Wa ala hadha fayakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqihi bil hululi wal ikhtilati batilan bil kitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'i salafi. Yang kedua, tafsir itu bertentangan, kontradiksi dengan sifat ulu Allah Ta'ala, ketinggian Allah Ta'ala yang telah tetap berdasarkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, akal, logika dan fitrah serta ijma' salaf. Ya. Sesuatu yang kontradiksi, bertentangan dengan apa yang ditetapkan dengan dalil adalah hal itu batil. Sesuatu apabila bertentangan dengan perkara yang ditetapkan dengan dalil, berarti yang bertentangan dengannya itu batil. Ya. Bima sabata bihi dzalikal munafi, dengan sebab telah tetapnya ya kana batilan bima sabata bihi dzalikal munafi, karena dia bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dengan dalil. Baik, membentur, bertolak belakang, kontradiksi dengan apa yang ditetapkan oleh dalil. Yang ditetapkan oleh dalil tentunya itu yang hak, berarti yang bertentangan dengan ini tentunya batil, begitu. Wa ala hadza berdasarkan ini fa yakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqihi, ya menjadilah penafsiran ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, ditafsirkan bil hulul wal ikhtilat, Allah menyatu, berbaur, itu batil, ya. Yakunu batilan, itu batil bil kitab was sunnah wal aqli wa fitrah ijma'is salaf. Nah, jadi tadi katakan wa makana munafian lima sabata bidalilin kana batilan bima sabata bidalikal munafi. Sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang tetap dengan suatu dalil adalah perkara yang ya bertentangan itu batil berdasarkan ma sabata bidalikal munafi, berdasarkan dalil yang dengannya ya perkara yang bertentangan itu telah tetap dengan dalil itu. Maka dalil itu menunjukkan batilnya perkara yang bertentangan dengan yang ditetapkan oleh dalil, begitu. Jadi bima sabata bidzalikal munafiq, maksudnya dalil itu. Nah, maka itu dikatakan di sini wa ala hadza fa yakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqi bil hulul wal ikhtilat batilan bil kitabi. Ini bima sabata bidzalikal munafiq, ini bil kitabi was sunnati wal aqli fi tajma'is salaf. Syarifani? Jadi yang menentang ya makna yang ditetapkan oleh dalil itu, ya, itu batil berdasarkan dalilnya, berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, logika, fitrah, dan ijma' salaf. Karena, ya, telah tetap sifat ulu Allah, maha tingginya Allah di atas seluruh makhluk, berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, logika, akal, fitrah, dan ijma' salaf. Maka berarti, ma'iyah dengan makna bahwa Allah bersatu, berbau dengan makhluknya, ini makna yang bertentangan dengan ulu Allah, maka itu batil berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, fitrah, al-akal, logika, fitrah, dan ijma'. Bisa dipahami? Nah. الثالث الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. Nah, sisi yang ketiga, bahwa penafsiran itu berkonsekuensi ya dengan lawazim batilah, dengan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Konsekuensi-konsekuensi yang batil yang tidak sepadan, tidak selaras dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kan konsekuensi-konsekuensi kebatilnya. Nah. Berarti Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya diri Allah taala ya bersama makhluk-makhluknya, di antara makhluk-makhluknya itu ada makhluk-makhluk yang kotor, yang jelek, yang bernajis, ya kan? Nah. Baik. Nah, suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang demikian. Nah, wala yumkinu liman arafa Allah taala. Tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah wa qadarahu haqqa qadri, yakni wa 'azzamahu haqqa ta'zimi, dan dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, wa 'arafa madlul al-ma'iyyati fil lughati al-arabiyyati, dan dia mengetahui ya makna yang ditunjukkan oleh kata ma'iyyah dalam bahasa Arab, allati nazala bil Qur'an, yang dengan bahasa Arab itu Al-Qur'an. Tidak mungkin baginya an yaqula, untuk mengatakan inna haqiqata ma'iyyatillahi li khalqihi, bahwa sesungguhnya hakikat kebersamaan Allah dengan makhluknya taqtadi, menuntut ayyakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim, menuntut bahwa Allah ya bercampur dengan mereka, berbuat dengan mereka, atau berada menyatu di satu tempat, di tempat-tempat mereka, menyatu di tempat-tempat mereka, bersama mereka menyatu. Fadlan, apalagi an antastalzima dalik, apalagi untuk dikatakan bahwa ma'iyah itu berkonsekuensi demikian. Ini dua tingkatan, taktabi dengan tastalzim. Ya, jika menuntut makna yang batil saja, ini sudah tidak mungkin. Orang yang mengenal Allah, yang mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan, dan mengerti makna yang ditujukan kata ma'iyah dalam bahasa Arab, tidak mungkin dia mengatakan hakikat kebersamaan Allah dengan makhluknya itu menuntut Allah menyatu dengan makhluk, berbaur dengan mereka, apalagi untuk mengatakan berkonsekuensi. Berkonsekuensi itu lebih kuat ya. Konsekuensi itu tidak bisa lepas sama sekali, otomatis mengikut. Adapun menuntut, ya menuntut, ya. Tapi konsekuensi berarti otomatis. Jadi ketika ini berkonsekuensi dan konsekuensi batil, maka berarti ini tidak mungkin benar. Karena hakikat ma'iyah Allah Taala tidak menuntut hal itu, apalagi sampai berkonsekuensi demikian. Bisa dipahami ya? Nah, jadi makanya dikatakan di sini ya, fadlan an antastalzima dhalik. Fadlan an antastalzima dhalik. Wala yaqulu dhalika illa jahilun bil lughati. Dan tidak ada yang mengatakan itu kecuali orang yang bodoh dengan bahasa. Jahilun bi 'azmati rabbi jalla wa ala, dan dia tidak tahu, yakni bodoh dengan keagungan Rabb jalla wa ala, berarti tidak mengenal Rabb. tidak mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Baik. Nah, berarti setelah dibantah yang pertama, maka tampak jelas bahwa yang benar yang kedua. Yang kedua nanti kita masuk pada pertemuan berikutnya. Barakallahu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.